Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lalui dalil yang menjelaskan tentang syarat dari la ilaha illallah. Yang pertama yaitu al-ilmu bima'naha, mengetahui makna la ilaha illallah. Demikian pula dalil yang kedua dari syarat la ilaha illallah yaitu al-yakin bimadluliha, yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Yang hal itu dijelaskan dalam Al-Quran, demikian pula as-sunnah. Adapun dalam sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang al-yaqin syaratun min syuruti la ilaha illallah, maksudnya yakin termasuk salah satu dari syarat la ilaha illallah. Al-hadits tsabit fi sahih, fi sahih. Lagi dalui istilah para ulama, kalau mereka mengatakan as-sahih, al-muradu bihi Bukhari, Muslim, atau salah satunya. Bukhari, Muslim, atau salah satunya. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa allaha bihima abdun ghayra shaqin fihima illa dakhala jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Adapun yang lainnya ilahun batil. Demikian pula bahwasanya aku bersaksi aku adalah Rasulullah. Ya, utusan Allah SWT, Rasulullah. Ya, yang tentunya membawa wahyu. Tanya. Oleh karena itu kata Ar-Rasul, la yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bihima, dengan kedua persaksian ini, yaitu persaksian syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dia yakini hal itu tentang ilahnya, tentang rasulnya, ghairu syakin, dan itu semua tanpa ada keraguan padanya. Ya, dia yakin tentang ilahnya Allah Subhanahu wa taala ilahul haq, dan juga rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi yang setelahnya. Fa huwa rasulun haqqun min 'indillah azza wajal, beliau adalah utusan yang hak yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ila an-nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Maka tanpa keraguan yang ada pada hatinya ini, pada seorang hamba ketika dia berjumpa dengan Allah SWT, illa dakhala jannah, melainkan dia akan masuk jannah. Jaminan Rasul SAW, liman syahida bihima bisyahadati at-tawhid wa syahadati Rasul bidukhuli jannah, dengan dia masuk jannah. Tanya. Ini menunjukkan bahwasannya hendaknya dalam seseorang meyakini Allah SWT ilahul haq, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun padanya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, dalam sahih Muslim pula, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima fayuhjaba ahli jannah. Tidaklah seorang hamba dia berjumpa dengan Allah SWT dengan keduanya, dengan persaksian syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan tanpa ada keraguan padanya, tidak disertai keraguan dalam persaksiannya, maka dia tidak akan dihijab dari jannah, dia tidak akan dihalangi dari jannah Allah SWT. Sehingga al-yakin merupakan syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah yang dengannya seseorang akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu aidan min hadithin tawil, demikian pula dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim pula dalam kisah tersebut, ya, yaitu kisah menghilangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tengah-tengah para sahabat. Ya, sehingga para sahabat ketika kehilangan Rasulullah SAW, mereka dengan bergegas, dengan cepat mencari Rasul SAW dari tengah-tengah mereka, dari majlis mereka. Dan ini banyak dalam berbagai macam kisah, Rasulullah SAW menghilang, tidak ada. Ya, seperti Rasulullah dipanggil oleh kelompok jin untuk memberikan ta'lim, pengajaran kepada mereka, maka para sahabat mencarinya. Demikian pula dalam hadis ini, ya, mereka tidak mendapati Rasulullah SAW dalam majlis mereka, tidak menjumpai Rasulullah SAW. Maka kemana perginya Rasul? Masing-masing para sahabat mencari, menyebar, ya, untuk mencari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi mereka sangat peduli, ya, sangat peduli terhadap Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, ya, terhadap ahlul ilm, ya, karena tentunya banyak para musuh-musuh ahlul ilm, ya, sampai di negeri Yaman para ulama itu dijaga, ya, memiliki huras, para penjaga khusus, yang jika mereka tidak dijaga, banyak ancaman jiwa, ya, senever-senever yang akan membidik mereka. Oleh karena itu dijaga, diberikan, ya, keamanan kepada mereka. Dan ini tentunya min da'bi as-sahabah, termasuk dari amalan para sahabat dalam menjaga Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama beristinbat untuk menjaga ahlul ilmi, para ulama. Taib. Sehingga yang pertama kali menemukan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Yang ketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di suatu kebun dari kebunnya milik seorang Ansar. Maka Abu Hurairah sangat bergembira, sangat senang. Ya, karena sebagai orang pertama kali menemukan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Oleh karena itu Abu Hurairah meminta bukti bahwasanya beliau orang pertama kali yang mendapatkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kebun tersebut. Ya, dengan diberikan terompah sandal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sebagai bukti telah menemukan. Maka Ar-Rasul berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id." Barang siapa yang kau temui di belakang dinding ini, ya, karena ma'ruf yang namanya kebun di sisi orang Arab dikasih tembok. Yang tentunya ma'ruf kalau dahulu ini tembok dari tanah. Ya, sampai sekarang ada. Yang kita jumpai bahwasanya tembok-tembok itu terbuat dari tanah. Dan itu kekokohannya subhanallah. Ya. Terkadang lebih kokoh dari semen. Masih kita jumpai di sana rumah-rumah tanah yang usianya 30 tahun, 50 tahun masih layak pakai. Tayib. Kokokohan. Terus mereka apa? Ininya, tulangnya. Tulangnya bukan pakai besi. Pakai kayu. Ya, jadi tulang-tulangnya itu pakai kayu. Seperti itu. Sehingga kebun si Ansar ini dipagari, dikelilingi oleh pagar, ya, supaya tidak tercampur, ya, tidak mengambil tanah orang lain, dibatasi. Maka kata Rasul, barang siapa yang kau temui di belakang dinding ini, tembok ini, dari kalangan para sahabat yang lainnya, yashhadu an la ilaha illallah, dan dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, mustaikinan biha qalbuhu, dengan keyakinan dari hatinya tanpa ada keraguan padanya, fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira untuknya dengan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min tamaratil yaqin, ini semua terdiri dari buah keyakinan seseorang terhadap syahadah an la ilaha illallah. Ini ada sekian dalil yang menunjukkan bahwasanya ya al-yaqin termasuk syarat la ilaha illallah yang mana ditopang oleh hadis, ya, atau sebelumnya Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran dan juga as-sunnah. Sehingga para ulama dalam mengumpulkan syarat la ilaha illallah ini dengan istiqarah at-tam, penelitian yang sempurna berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga para ulama sepakat hal ini bukan perkara bid'ah, ya, meskipun tidak ada pembagian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal ini termasuk istinbat dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa dalilul ikhlasi, kemudian yang ketiga termasuk syarat la ilaha illallah, yaitu al-ikhlas. Ya, dalil yang menunjukkan ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah satu-satunya ilahul haq, qauluhu ta'ala, Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya agama itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agama murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya, tidak untuk yang lainnya. Adapun yang bukan agama boleh untuk yang lainnya, tetapi agama milik Allah SWT, peribadahan milik Allah SWT, sehingga hendaknya itu semua ditujukan kepada Allah SWT. Tanya, agama milik Allah, sehingga gunakanlah agama itu, ya, sesuai dengan izin Allah SWT dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beragama. Sehingga dalam beragama tidak bisa seorang main-main, ya, mudahana, musamaha, ya, bermuka manis dengan musuh-musuh Islam, ya, dengan para mubtadi'in, ahlul ahwa, wazig, wahizbiyin, dan yang lainnya. Tapi agama milik Allah SWT, murni untuk Allah SWT, sehingga tanpa ada perkara-perkara yang lainnya yang itu keluar dari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu subhanahu, demikian pula ayat yang ma'ruf di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa li'abdullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama ini untuknya semata, dengan lurus, jauh dari kesyirikan. Tanya, inilah diperintahkan manusia untuk beribadah hanya semata untuk Allah SWT, kepada Allah SWT, tanpa kepada yang lainnya. Maka ini disebut al-khalis, seperti dikatakan al-dhahab al-khalis, ya, emas murni, karena tidak ada campurannya, tidak ada campurannya. Demikian pula dengan peribadahan, tentunya khalis lillahi azza wa jal, ala lillahi dinul khalis, murni, tanpa ada campuran sedikit pun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa minas sunnati, adapun dari sunnah, Al-hadithu thabit fis sahih. Demikian pula hadith yang sahih dalam riwayat Bukhari. As-sahih di sini riwayat Bukhari. Ya, fis sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dalil yang beliau bawakan di sana masih ada. Ya, tapi cukup bagi kita apa yang beliau bawakan. Dan jika antum mencari dalil yang lainnya, masih banyak di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang ikhlas. Kemurnian ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau min nafsihi. Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atik, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat engkau? Lantas dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati, orang yang paling berhak mendapatkan syafa'atku, man qala la ilaha illallah, itu barang siapa yang dia berkata, mengucapkan la ilaha illallah, khalisan min qalbihi, atau min nafsihi, dengan ikhlas, dari lubuk hatinya, tanpa ada paksaan, ya, dengan keridhaan dari hatinya, taib, kemurnian hal itu dari hatinya, dipraktikkan oleh anggota badannya, diucapkan oleh lisannya, dengan dia tunduk dan patuh menjaga ketaatan, kemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di sana syirkun niyyah, syirik dalam niatnya, dalam tujuannya, ya, dalam hatinya. Dengan dia menunjukkan keinginannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk dunia, untuk ijazah, untuk syahadah dan yang lainnya. Tapi lillahi azza wa jal, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sahih, demikian pula sahih di sini akhrajah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan terhadap neraka orang yang dia mengatakan la ilaha illallah dan dia harapkan dengan itu semua wajah Allah SWT. Ya, haram neraka, terlarang neraka untuk melalap seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ikhlas murni ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Thayyib, menunjukkan bahwasanya mahalluhu au ma'aluhu al-jannah. Kesudahannya al-jannah orang yang seperti ini. Qala walin-nasa'i fil yawmi wal lailah. Demikian pula Imam Nasa'i meriwayatkan dalam kitabnya, kitab Al-Yawm wal-Lailah. Karena beliau memiliki kitab yang lain, yaitu Sunan, ya. Memiliki kitab Sunan An-Nasa'i. Tetapi beliau juga memiliki kitab yang lain, yaitu kitab Al-Yawm wal-Lailah. Ya, masyhur dari Imam Nasa'i. Sehingga ketika Imam Nasa'i meriwayatkan, dilihat apakah Imam Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya atau meriwayatkan dalam kitabnya Ayat Al-Yawm wal-Lailah. Oleh karena itu para ulama membedakan dalam rumus ketika periwayatan Imam Nasa'i, ya, dalam sunan dan dalam kitabnya ini Al-Yawm wal-Lailah. Baik. Apa bedanya sunan dengan musnad? Sini sunan bukan sunan Kalijaga, sunan Wali Songo bukan. Ya, di sana ada sunan Abi Dawud, sunan Tirmidzi. Ya, bukan berarti mereka lebih dahulu jadi sunan, ya, ketimbang Wali Songo. Ya. Tapi ingat bedanya sunan dengan musnad. Kalau musnad dari penyusunannya dari periwayatan yang paling banyak. Tapi kalau sunan perbab, permasalah perbab. Perbab. Ayo. Hasan, ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan ya, kok? Sunan. Ya. Kalau Imam Ahmad kitabnya khusus Musnad. Tanya Musnad Imam Ahmad. Terus yang lainnya sudah tadi Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Kitabnya ma'ruf dengan As-Sunan. Kitab Sunan. Tapi tadi ya, kalau Nasa'i punya dua, ya, Al-Yawm dan Layla. Ada yang menambahkan perbedaannya sunan dengan musnad? Apa bedanya Abu Bakar sunan dengan musnad? Lima. Tahu perbedaan sunan? Bu Nora, kayaknya mau jawab. Kalau sunan, ya, sunan itu hadis-hadis yang diriwayatkan sesuai dengan bab-bab fikhiyah. Ya, kitab yang memuat hadis-hadis, riwayat-riwayat yang disusun sesuai dengan bab fikhiyah, sesuai dengan bab fikih. Bab fikih apa? Bab fikih seperti apa? Mulai dari tahara, ya. Kemudian sholat, puasa, sampai terakhir, ya, sesuai dengan kitab-kitab fikih. Tapi kalau musnad, kitab yang memuat periwayatan atau hadith-hadith yang disesuaikan dengan susunan sahabat, susunan sahabat, dari mulai yang namanya diawali dengan hamzah, ya, kemudian yang dengan ba, dengan ta, sampai dengan ya, seperti itu, dari kalangan para sahabat, sesuai dengan abjad nama para sahabat, seperti itu. Sehingga di sana ada musnad yang diriwayatkan oleh umpamanya yang diawali oleh Ain, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Mas'ud, dan yang lainnya yang diawali dengan Ain, atau yang diawali dengan ya, Sin, atau yang Po, dan yang lainnya sesuai dengan nama-nama para sahabat. Maka Imam Nasa'i meriwayatkan dalam salah satu kitabnya selain sunannya, yaitu Fil Yawm wal Lailah, min hadithi rajulain min as-sahabah, dari hadis dua orang sahabat, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini tidak disebutkan ya, majhul as-sahabah, tetapi majhul as-sahabah bukan mencacati ya, tentang hadis tersebut, karena sahabah kulluha aw kulluhum thiqat, semuanya thiqat. Tayyib. Terlebih jika diketahui dari riwayat yang lain sahabat tersebut siapa. Tapi ketika tidak disebutkan namanya, sahabat bukan berarti majhul, ya, tidak diketahui atau diragukan periwayatannya. Selama setelah sahabat tersebut yang meriwayatkannya para rawi yang thiqat, maka diterima hadisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan biha min qalbihi, yusaddiqu biha lisanuhu, illa fataqallahu lahu as-samaa'a fatqan hatta yunzaru ila qa'ilaha min ahli al-ard, wa haqqun li 'abdin nazara ilaihi Allah ayyatiyahu su'lahu. Dan hadis ini dikomentari oleh muallik di sini. Kalau muallik yang ana pakai di sini Syekh Abdul Abbas Syihri, salah satu mustafid di Damaj di Yaman. Tanya. Sehingga menurut beliau, penelitian beliau, hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Lemahnya yang pertama karena dalam rawinya ada Muhammad bin Abdullah bin Maimun bin Musaikah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar maqbul. Yang kedua ada Ya'qub Ibnu Asim Ibnu Urwah Ibn Mas'ud, dikatakan pula oleh Al-Hafidh maqbul. Tanyib. Dan jika hadis ini naik pada derajat sahih, maka dia akan naik pada hasan ligwirihi. Jika ada penguat yang lain, naik derajatnya pada hasan ligwirihi, karena ada penguat-penguat yang lainnya. Tanyib. Maka secara makna hadis ini, yang di sini Syekh Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab tentunya mencantumkan termasuk hadis yang bisa dipakai hujjah menurut beliau. Maknanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walil hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, dia ucapkan zikir ini, baik itu di pagi hari sebagai zikir pagi ataupun di sore hari sebagai zikir petang, ya, zikir pagi subah wal masya, ya, subah wal masa, zikir pagi sore. Tapi dia ucapkan hal ini 10 kali atau 100 kali, 10 kali setelah salat maghrib, 10 kali setelah salat subuh. Tapi atau bahkan secara umum mutlak dalam kesempatan-kesempatan dia mengucapkan hal ini. Dan dia ucapkan ini semua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha min qalbihi, ikhlas dari lubuk hatinya. Kemudian yusaddiqu biha lisanuhu, dibenarkan oleh lisannya, artinya diucapkan, ya, hatinya berzikir, demikian pula lisannya mengucapkan, karena zikir telah antum ketahui bil qalbi wal lisan wal jawarih, ya, dengan hati, dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Sehingga hati mengakui, meyakini, lisan mengucapkan, ya, dan tentunya anggota badan mentaati, benar-benar menjaga kemurnian ibadah untuk Allah. Tidak sholat untuk selain Allah dan tidak melakukan ketaatan-ketaatan yang lain untuk selain Allah SWT. Maka orang yang seperti ini kata Rasul illa fatakallahu lahu sama'a fatkan, melainkan Allah SWT bukakan baginya langit. Ya, Allah SWT membuka langitnya hatta yungzaru ila qa'iriha, sehingga Allah SWT melihat kepada orang yang mengatakannya, siapa tadi yang mengatakannya. Oh, kalau demikian Allah SWT tidak tahu, ya, sampai apa dibuka, ya, langitnya, ya, tentunya hal ini bukan berarti menafikan ilmu Allah SWT. Ya, Allah SWT ala arsy, di atas arsy-Nya. Ala arsy, di atas arsy-Nya. Allah Maha tahu apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Ya. Hal ini tentunya sebagai ta'kid untuk benar-benar menunjukkan keutamaan bagi orang ini. Ya, jika hadis ini tadi dianggap sahih, keutamaan bagi orang ini. Ya. Yang Allah SWT melihat keadaannya secara khusus. Tanya. Allah SWT bukakan langitnya sehingga terlihat siapa orang yang mengatakannya dari ahlul ard, dari penduduk bumi. Dan Allah SWT ingat, Maha tahu siapa orang tersebut. Maka kata Rasul, wa haqqun li 'abdin sebagai ketetapan bagi seorang hamba, nadhara ilaihillahu, yang Allah melihat padanya, niscaya Allah SWT akan memberikan seluruh apa yang dia inginkan. Ya, seluruh apa yang dia inginkan ketika Allah SWT melihat dia. Ya. Dan tentunya mahallu nadharillahi azza wa jal al-qalb. Ya. Tempat Allah SWT melihat adalah hatinya. Oleh karena itu disebutkan di sini, ya, mukhlisan biha qalbuhu. Ikhlas dari hatinya, karena hati mahallu nadharillahi azza wa jal, tempat Allah SWT melihat seseorang. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kalian. Ya, sehingga jikalau kita kembali ingat, kembali faham bahwasanya hati adalah tempat yang Allah melihat, ya, hati seseorang, perbaikilah hati. Ya, perbagus hati. Baik. Bukan berarti memperbaiki hati harus gabung ke Darut Tauhid. Ya, perbaiki hati katanya, gabung dengan agim. Yang penting hatinya baik katanya. Ya, mau bid'ah, ya, mau khurafat, mau nongkrong depan ibu-ibu bergaya. Yang penting hatinya baik. Padahal apa, hati yang tidak selamat ketika tidak mempedulikan lagi nas-nas dari dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. طيب والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين.